Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan ta'lim kita di tempat ini, masih dengan pembahasan yang sama, kitab Al-Mudhdhirul Manthur. Telah kita baca keterangan demi keterangan bahwa ilmu itu ada dua, ilmu yang hak dan ilmu yang batil. Demikian pula para pengusungnya, ada yang mengusung al-haq dan ada yang mengusung al-batil. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, di mukaddimah beliau, ketika beliau menyebutkan tentang at-tayyibin wat-tayyibat wal-khabithin wal-khabithat, ayat-ayat yang menyebutkan tentang adanya orang-orang yang baik, laki-laki maupun perempuan, dan adanya orang-orang yang buruk, laki-laki maupun perempuan. Beliau pun menyebutkan riwayat Nabi alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Beliau pun menyebutkan setelah itu bahwasanya negeri itu ada dua. Negeri pertama, negeri dunia. Ad-dar darain. Negeri itu ada dua. Negeri pertama adalah dunia. Di dunia ini tercampur antara ahlul haq dan ahlul batil. Tercampur. Berada di dunia ini, mereka semuanya yang mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang ada di muka bumi ini. Demikian pula yang mengikuti ajarannya para syaitan, apakah mereka musyrikinya, kafirnya, al-masyiatnya, pendosa, ataukah mereka al-batilnya, juga ada di dunia ini. Dunia yang terjadi padanya imtizaj, penggabungan atau tercampurnya. Adapun negeri yang kedua, darul akhirah, negeri akhirat, di mana negeri akhirat ini adalah sebuah negeri yang akan terpisah padanya orang-orang yang thayyibin, orang-orang yang baik-baik, akan terpisah dari khabithin, orang-orang yang buruk. Kenapa demikian? Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, yang thayyib. Ya. Yang dimasukkan ke dalam al-jannah di negeri akhirat ada dua tempat. Jannat wan nar. Di negeri akhirat, di kampung yang kedua, tempat tinggal kita nanti di sana, itu ada dua tempat tinggal, al-jannah atau kemungkinan yang kedua an-nar. Maka di saat itulah terpisahlah, kata Syekhul Imam Al-Qayyim, terpisahlah di waktu itu antara ahlul haq dan ahlul batil, terpisah. Ahlul haq diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah orang-orang yang baik-baik. Adapun orang-orang yang buruk-buruk, yang mereka betul-betul asli buruk, ataupun mereka ada kebaikannya tetapi mereka termasuk orang yang bukan tayyibin karena pada mereka tercampur kebatilan pada diri seorang, ya di situ ada kebaikannya, di situ ada kejelekannya, maka orang yang seperti ini dimasukkan kepada golongan orang-orang yang khaba'ith, khabithin, yang jelek-jelek. Adapun penempatan mereka di neraka sesuai dengan kadar dosanya masing-masing, berapa lamanya juga sesuai dengan kadar kesalahannya masing-masing. Ahlun nar ada dua jenis. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu ada dua jenis. Yang pertama, mereka adalah ahlun nar. Hum ahlu, penduduk neraka, dan memang betul-betul penduduknya yang akan kekal di dalam neraka itu, yang tidak akan keluar dari neraka itu. Mereka siapa kaum muslimin? Mereka adalah musyrikin, syirik akbar. Mereka kafirin, kufur akbar. Dan mereka munafikun, nifak akbar. Karena kalau syirik asghar, kufur asghar, atau kufur duna kufrin, atau nifak asghar, ini tidaklah kekal di dalam neraka. Ini mereka-mereka yang memang ahlun nar, yang tidak akan pernah keluar dari neraka tanpa ada batasan waktunya. Yang berikutnya adalah ahlun nar dari kalangan mereka muslimin. Syarat utamanya adalah mereka di atas tauhid, tanpa syirik, tanpa kufur, tanpa nifak akbar. Ya. Mereka masuk dalam neraka jika Allah menghendaki untuk menyiksa mereka. Ya. Disiksa. Kadang mereka bisa keluar dari neraka dengan melalui jalur syafa'ah. Atas izin Allah mereka mendapatkan syafa'ah dan keluar. Sebelum masa keluarnya, ada yang mereka sampai habis. Yang terakhir adalah Allah menggenggam di neraka, maka keluarlah dari neraka yang mereka memang berhak untuk keluar dari neraka atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga penduduk neraka ada dua, yang kekal di dalamnya untuk selamanya, dan mereka-mereka yang disiksa dalam neraka tetapi tidak sebagai ahlinya memang. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, urusan kita sekarang ini kaum muslimin, karena kita masih di dunia, maka kita pun membicarakan orang-orang yang ada di dunia. Siapakah yang baik dan siapakah yang buruk, supaya kita menjadi orang yang baik dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Dan kita berusaha menjauhi sifat-sifat yang buruk, yang jelek, agar kita selamat dari an-nar. Pada pembahasan kita kali ini, pada poin yang atau bab yang ke-14 dalam kitab Lamuddiril Manthur, terdapat pembahasan tentang alamatu ahli sunnah. Tanda-tanda ahli sunnah. Dan kemudian setelah itu, pada bab berikutnya, yang ke-15, alamatu ahli bid'ah. Tanda-tandanya ahlul bid'ah. Berikut ini kaum muslimin beberapa hal atau beberapa ayat dan hadis serta ucapan para ulama yang dibawakan dalam kitab Lamuddiril Manthur ini. Tanda-tanda ahlu sunnah diantaranya adalah mereka-mereka yang memuliakan Rasul menghormati Rasul, membela Rasul, dan mengikuti ajarannya. Ini ahlu sunnah. Disebutkan hal itu dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang panjang, namun kita tidak bacakan dari awal karena sempitnya waktu, anda bisa lihat sendiri. Dalam surat Al-A'raf ini ayat yang ke-197, Allah berfirman, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, maka orang-orang yang beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَعَزَّرُوهُ, dan dia pun memuliakan Rasul, وَنَصَرُوهُ, dan dia pun membela Rasul. Barakallahu fikum, perhatikan, mereka beriman artinya apa? Mempercayai dan membenarkan semua ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini apapun yang diajar oleh beliau adalah hak. Ini dia, meyakini hal tersebut, ini beriman ya. Dan ini tidak mungkin ada kecuali pada ahli sunnah. Ahlul bid'ah bagaimana? Ahlul bid'ah menolak. Pada mereka terdapat sifat zaygh, sifat menolak. Bagaimana kayak itu? Sebentar lagi kita akan baca nanti pada tanda-tandanya ahlul bid'ah. Sekarang kita masih masuk pada tanda-tandanya ahlu sunnah. Mereka orang yang beriman kepada Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang kedua, mereka memuliakan Rasul, memuliakan dan menghormati Rasul. Ini wahai kaum muslimin, salah satu maziyah, keistimewaan yang hanya ada pada ahlu sunnah yang beragama di atas Al-Quran wa sunnah dengan praktek dan pemahamannya beliau dengan para sahabatnya, hanya ada pada mereka. Bagaimana kaitu wahai kaum muslimin? Perhatikan kesini ya. Dalam pendidikan Islam, kita diperintahkan memuliakan Nabi dan menghormatinya. Kita diajarkan untuk menerima, diajarkan untuk tunduk, taslim, diajarkan untuk berserah diri ya, diajarkan untuk taat, diajarkan untuk memuliakan. Sehingga pada hati-hati ahlu sunnah terpatri jiwa bahwasanya semua yang diajar kalau Rasulullah adalah hak, dan semua yang diajar kalau Rasulullah adalah benar. Maka dengan adanya ini kaum muslimin, jiwa ahlu sunnah mereka menghormati dan memuliakan Rasul ditandai dengan menerima secara utuh tanpa adanya penolakan terhadap salah satu pun dalam ajaran Nabi. Tidak pernah kita dididik untuk mengolok-olok Rasul. Tidak pernah kita dididik untuk melanggar dan menyimpang, menyelisih Rasul. Tidak pernah. Ini dia, kita dididik untuk menta'zim Nabi, mengagungkan Nabi. Ta'zimu sunnah, mengagungkan sunnah. Kita dididik seperti itu ya kaum muslimin. Adapun ahlul bid'ah, di dalam mereka dikatakan bid'ah kecuali pada mereka terdapat penyelisihan terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengada-ada sesuatu yang tidak ada, membuat syariat dalam syariat. Ini al bid'ah. Nasaba syaikhahu syari'an li ghairillah. Bahkan sampai tingkatan disebutkan para ulama, ahlul bid'ah itu mendudukkan guru-gurunya itu setingkat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang berhak membuat syariat. Ternyata guru mereka pun boleh juga membuat syariat. Mereka menerima yang diajarkan oleh guru-guru mereka walaupun tidak ada sunnahnya, walaupun tidak ada dasarnya. Guru mereka layaknya sebagaimana Allah boleh mensyariatkan, boleh mengadakan. Sah-sah saja bagi mereka untuk menciptakan sebuah peribadatan. Na'udzubillah min dzalik. Tidaklah mereka dikatakan bid'ah. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab beliau syarah terhadap kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, tidaklah mereka dikatakan dolal oleh Rasul, wa kullu bid'atin dolalah. Tidaklah mereka dikatakan dolal kecuali tak lain mereka belajar ilmu yang sesat. Kalau mereka belajar ilmu yang sunnah, tidak mungkin pada mereka terdapat bid'ah wahai kaum muslimin. Sehingga al-bid'ah itu bukan orang-orang yang mencintai Rasul dan menghormati Rasul. Mencintai Rasul, menghormati Rasul adalah dengan mengamalkan yang diajarkan dan meninggalkan yang dilarang. Ya. Tapi mereka wahai kaum muslimin, karena memang ya itulah jahil, memang membutakan hati wahai kaum muslimin. Jahil itu membinasakan. Ya. Mereka mengaku cinta kepada Rasul, malah melakukan yang apa? Yang bid'ah-bid'ah. Ya. Melakukan yang tidak syar'i sama sekali. Melakukan hal yang dilarang oleh Rasul. Dulu pernah ada seorang khatib di antara mereka. Ana langsung mendengar, saya sendiri mendengar di waktu itu kejadiannya karena apa? Mau Jumatan khutbah di pondok kita, motornya saya rusak. Qadar ma syaa fa'al. Di selah-selah enggak mau bunyi-bunyi dibunyikan. Ya sudah, terpaksa Jumatan di tempat lain yang notabene adalah sufiyun. Di saat itu kaum muslimin, dai ini, sang khatib ini berkhutbah membela-bela perayaan terhadap kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membela-bela hal ini sampai pada tingkatan kita cinta Rasul, maka kita harus memperingatinya. Siapa yang tidak memperingatinya, maka dia berarti bukan cinta Rasul. Kebalik-balik malah, Pak. Rasul tidak pernah mensyariatkan kelahirannya itu diperingati. Belum menjadi Nabi 23 tahun lamanya, tidak pernah satupun pada tahun satupun. Dan juga demikian belas meninggal Nabi, tidak pernah seorang khalifah merayakan tentang kelahiran beliau. Tidak pernah. Dan juga tidak pernah kelahiran kematian, lahir ataupun mati, tidak pernah Nabi kita di seperti itu kan. Demikian pula khalifahnya pada meninggal dunia, tidak seorang pun khalifah diperingat, tidak seorang pun sahabat yang melakukan itu. Ini murni tidak ada ajarannya. Di antara alasannya ya kaum muslimin, orang Nasoro saja, orang kafir saja, mereka merayakan kelahiran Nabi mereka demi cinta kepada Nabi mereka, masa kita tidak? Tasyabuh dengan orang kafir yang hukumnya haram malah jadikan sebagai dalil pembenaran. Mari kita mencontoh orang Nasoro. Mencontoh orang Nasoro kok dijadikan dalil. Jangan ketinggalan seperti mereka. Mereka merayakan tiap tahun Natalan, masa kita tidak? Umat Islam harus lebih daripada Nasoro. Aduh, Jan. Ngerti aduh, Jan, Pak? Aduh, orang ini jahil. Jahil min juhala, tetapi berbicara di atas podium. Menggebu-gebu bak harimau mau menerkam mangsanya. Tetapi yang disebutkan adalah abatil. Bukannya batil, abatil ini. Batil, batil, batil yang banyak. Yang sangat mengherankan dan miris di hati. Tidak ada satupun yang tahu kali itu batil. Walhamdulillah Allah berikan ilmu kepada kita sehingga kita pun apa? Bisa mengerti kalau itu batil dan fatil. Dalil yang dia sebutkan kita hafal, Bang. Dalil ini dipakai untuk ini, innalillah, orang ini melintirkan dalil. Ya, disebutkan dalil ini melintirkan terus seperti itu. Itulah ahlul bid'ah, ya kaum muslimin. Jadi antara tanda-tanda bid'ah ini kita belum masuk tanda bid'ah, mengingat di antara tanda-tanda bid'ah, ya kaum muslimin, dzikrul ayati wal ahaditsi fi nimtin wahidin, ya. Mereka menyebut ayat, mereka menyebut hadis dalam satu gelondongan tertentu, dalam satu titik urean ayat, ayat, hadis Nabi, cinta Rasul, kewajiban mentaati Rasul, terus disebut. Cat. Kemudian ya juru alama indahum, kemudian dibawalah ini tadi waikum muslimin urian ayat dan hadis dibawa kepada apa yang mereka lakukan dari bid'ah-bid'ah. Supaya apa? Supaya dikesankan kepada hadirin bahwa ayat yang banyak tadi, hadis yang banyak tadi mendukung dan membenarkan perbuatannya mereka. Kalau sudah demikian, siapa yang bisa bantah? Hah? Ayatnya akeh, hadisnya akeh, banyak ayatnya, banyak hadisnya, masa masih salah? Fakir ikhwan, pernah menjumpai seperti itu kaum muslimin? Sering ya? Di antaranya, anda perhatikan ke sini, di antaranya saya praktekkan halus banget, Pak. Seorang di antara mereka ini praktek, praktek bid'ah, Pak. Contoh lihenya mereka dalam menggabungkan. Mereka mulai, mari kita memperbanyak zikir, beristighfar, mengingat dosa, terus untian yang panjang. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah sesungguhnya berzikir kepada Allah menenangkan hati. Fadzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wah, syahdu suaranya. Ini enggak syahdu, Pak. Mereka syahdu terus. Udhkurni fadhkuruni adhkurukum, ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian wahai manusia. Sebutkan ayat. Dalam keadaan orang terhanyut dengan zikir, kewajiban zikir, mengingat Allah, terus disebutkan berbagai macam riwayat hadis Nabi alaihi salatu wasalam, istighfiru, perbanyak istighfar. Sudah seperti itu langsung perbanyaklah mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, banyak dalilnya, Pak. Ya, kalimatani habibatani, sebutkan dua kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat dicintai oleh Rahman dan sangat besar pahalanya, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Terus sebutkan itu, ngalir terus. Kemudian membaca la ilaha illallah, sa'afdalu dzikir, ala bidzikratil qulub. Ala fa inna afdhal dzikri la ilaha illallah. Mari bersama-sama. La ilaha illallah. La ilaha. Mari bersama-sama yo. La ilaha illallah. Siapa yang menduga hal ini bid'ah kaum muslimin? Hah? Siapa yang tahu kalau ini adalah sesat? Zikir itu tidak ada yang berjamaah seperti itu kaum muslimin. Dengan model mereka ayo istighfar bareng. Ayo kita istighfar bareng, sebutkan. Itu enggak ada. Sahdu sambil nangis. Sambil nangis-nangis. Orang semakin terhanyut kaum muslimin. Siapa di antara yang hadir yang bisa mengoreksi? Ini bid'ah, enggak ada sunahnya. Nabi enggak pernah mengajari seperti itu. Istighfar masing-masing. Mengucap zikir tasbih tahmid masing-masing. Tidak ada kaum muslimin. Inilah dia. Tariqahnya bid'ah, menyebutkan adillah yang sunnah, yang syar'i untuk kemudian dimasukkan kepada acara mereka. Seakan-akan matok sudah, pas. Kemudian setelah mereka berhasil seperti itu, hadirin terkesima, hadirin mengikuti alam mereka, langsung mereka sikat. Siapa yang disikat oleh mereka? Wahabi, kata mereka. Jangan ikut-ikutan Wahabi. Apa itu salafi-salafi? Enggak pernah salawatan, enggak pernah zikir. Masa la ilaha illallah bid'ah? Siapa yang mengatakan la ilaha bid'ah? Hah? Siapa? Ada yang mengatakan la ilaha bid'ah? Kalian? Ya tidak ada yang mengatakan la ilaha illallah bid'ah, Pak. Lihainya mereka kaum muslimin. Untuk kemudian hadirin diajak untuk membenci kepada dakwah sunnah salafi. Karena itu aja wani-wani apa-apa bid'ah. Wong sunnah-sunnah dalilaka kemala bid'ah-bid'ah. Matak sudah. Kaum muslimin zat dibawa untuk membenci yang sunnah. Diajak cinta kepada yang bid'ah. Menipu bukan kaum muslimin? Nah, menipu. Bahayanya seperti itu. Sehingga al-bid'ah tidak akan mungkin bisa menghormati Nabi. Karena pada mereka terdapat ajaran yang menyimpang. Wa nasaruhu. Sifat al-sunnah yang berikutnya adalah al-sunnah selalu membela. Membela Rasul dan ajarannya. Membela Nabi. Memperjuangkan dakwahnya. Menyampaikan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat yang benar. Begitulah terus gigih. Mengajarkan hak. Memerangi yang batil. Mengajarkan yang sunnah. Memerangi yang bid'ah. Mengajarkan yang tauhid. Memerangi yang syirik. Begitu seterusnya dakwah ini. Adapun alul bid'ah malah justru mematikan yang sunnah. Menghidupkan yang dilarang. Man ahyal bid'ata faqad tumitu sunnah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka dia telah mematikan yang sunnah. Wa tab'u nur alladhi unzila ma'ahu. Ciri-ciri ahlu sunnah berikutnya adalah mereka mengikuti cahaya yang dibawa oleh Nabi. Nur yang dimaukan adalah syariah. Ilmu sunnah Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman beliau dan para sahabatnya. Ini wahai kaum muslimin rahimani wa jami'an, ciri-ciri ahlus sunnah. Ciri yang berikutnya, ciri-ciri ahlus sunnah yang berikutnya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-106 sampai 107. Allah berfirman tentang mereka-mereka ahlu sunnah adalah yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Kemudian disebutkan ayatnya wa ammal ladina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ayat ini berbicara tentang kondisi umat manusia di yaumul kiamat nanti. Sebagian orang wajahnya memutih, bersinar bersih. Dan sebagian manusia yang lainnya wajahnya menghitam, kelam. Siapakah yang wajahnya memutih wahai kaum muslimin? Dan siapakah yang wajahnya menghitam, kelam? Nanti di yaumul kiamah kita baca tafsirnya masing-masingnya. Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, orang-orang yang wajahnya memutih adalah hina tabyaddu wujuhun ahli sunnati wal jamaah wa ulul ilmi. Di saat wajah-wajah di hari itu memutih, bersinar, mereka adalah wajah-wajahnya ahlu sunnati wal jamaah wa ulul ilmi dan orang-orang yang di atas ilmu. Ini tafsiran ahlu tafsir di kalangan para sahabat yang bernama Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas. Ya. Ditafsirkan pula Allah Abdullah bin Umar. Ibn Umar menafsirkan tabyaddu wujuh ahli sunnah. Wajah-wajah memutih di waktu itu adalah wajah-wajahnya ahli sunnah. Adapun yang menghitam, kita langsung masuk aja. Yang menghitam adalah wajah-wajahnya ahlun nar. Kita bacakan yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Famal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Di hari itu wajah-wajah memutih dan ada juga wajah-wajah yang menghitam. Adapun wajah-wajah yang menghitam, mereka adalah wajah-wajahnya. Akafartum, yang Allah sebutkan wajah-wajahnya orang yang kafir, yang ingkar. Setelah iman kalian, fadukum, maka rasakanlah siksa dengan sebab kekufuran kalian. Ayat ini wa kaum muslimin ditafsirkan oleh ulama ahlu tafsir di kalangan para sahabat. Siapakah yang dimaksudkan wajahnya menghitam? Kita baca. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma hina taswaddu wujuh. Di hari itu wajah-wajah menghitam kelam. Mereka adalah ahlul bid'ati. Ini tafsir Ibn Abbas. Mereka adalah ahlul bid'ah, ahlul dhalalah, orang yang di atas kesesatan. Ya'ni yaumul qiyamah, ini terjadi nanti di yaumul qiyamah. Demikian pula dengan tafsirannya Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma lama atakan taswaddu wujuh alil bid'ah. Orang-orang yang wajahnya menghitam itu adalah ahlul bid'ah. Yang memutih adalah ahlu sunnah. Mengapa mereka putih? Karena mereka berpegang teguh dengan al-haq semata, tanpa adanya campuran-campuran kebid'ahan. Demikian pula mereka menghitam, mereka adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang berikutnya, tanda ahlu sunnah yang berikutnya adalah al-imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni berkata, al-imam As-Sabuni yang bernama Abu Utsman As-Sabuni lama mengatakan, wa ihda alamati ahli sunnati hubbuhum li aimmati sunnati wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha wa bughduhum لأهل البدع الذين يدعون إلى النار. الإمام أبو عثمان الصابوني dalam kitab beliau عقيدة السلف أصحاب الحديث beliau mengatakan di antara tanda-tanda Ahlus Sunnah adalah mereka mencintai para ulama Ahlus Sunnah. Mencintai para ulama Ahlus Sunnah. Siapa ulama ahlu sunnah? Semisal otomatis yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian semua para sahabat Nabi tanpa terkecuali, kemudian para ulama tabi'in, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Auza'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Al-Imam Ishaq bin Rahuya, Al-Imam banyak sekali, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Ali bin Madini, terus ke bawah Al-Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, ke bawah terus sampai pada generasi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim murid-muridnya, Imam Ibn Rajab, Ibn Kathir, terus berikutnya sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, sampai kepada cucu-cucu beliau, murid-murid beliau, Asyal Imam Al-Qurawi, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, gurunya Syekh bin Uthaymin, terus sampai setelah mereka Syekh bin Bas bin Uthaymin Nubil, Syekh Al-Albani, sampai hari ini para ulama ahlu sunnah turun temurun diketahui Syekh ini mengambil ilmu dari Syekh ini, dari Syekh ini, dari Syekh ini, terus diketahui bahwa dia adalah ahlu sunnah karena dari guru-guru yang memang diketahui sebagai ahlu sunnah. Maka ciri-ciri ahlu sunnah siapapun dia orangnya adalah mencintai mereka. mencintai para pembela sunnah, mencintai para pencinta sunnah, mencintai orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Dan juga mereka membenci, ini masih terdapat dalam ucapan Abu Utsman Sabuni, ciri ahli sunnah yang berikutnya adalah mereka pun membenci ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah adalah orang-orang yang mengajak kepada neraka. Inilah sifat-sifat ahlu sunnah. Beliau sebutkan lagi ucapan Hasan Ibn Ali Al-Barbahari. Sifat yang lainnya, saya ambil dari poin yang lainnya, poin ke-190. Ya. Dikatakan oleh Imam Abu Bakar Ibn Ayyash, sebuah pertanyaan ditujukan kepada beliau. Qala lahu rajulun, berkata seseorang kepada Al-Imam Ibn Ayyash, kalau ada minuman bagi aja enggak apa-apa. Allah ada sih. Ada, Mbak? Lenggah mohon, Mbak. Ingkang nem katrah. Yang muda. Panitia. Oh, panitia. Beliau panitia? Wah. Artinya biar ada seger sedikit lah, ada air yang masuk begitu, Pak. Ada permen? Enggak apa-apa permen. Kalau ada gendang goreng juga enggak apa-apa, Pak, silakan aja. Enggak apa-apa. Cuman jangan-jangan cuman makanannya tok yang masuk. Santai aja, Pak. Enggak apa-apa, silakan, tafadhalu. Sebuah pertanyaan ditujukan kepada Imam Abu Bakar bin Ayyash. Pertanyaannya adalah, mani sunni, siapakah sunni itu? Fadal, bagi-bagi, Pak. Apa-apa? Diganti supaya kelihatan habis. Iya. Tidak apa-apa, ini? Tidak apa-apa. Sudah dapat semuanya? Yang belum dapat, ngacung. Kasihan dong yang lainnya minum. Saya gak dikasih ya, gak diakui ya, Pak. Waduh, repot nanti, Pak. Dikasih. Hadirin kaum muslimin rahimani warin jami'an. Kalau sudah antum perhatikan lagi ke sini. Sebab pertanyaan kepada Imam Abu Bakar Ibn Ayyash, siapakah ahlus sunnah itu? Ini pertanyaan, Pak. Anda harus tahu jawabannya dan diamalkan kalau Anda ingin sebagai ahlus sunnah. Jawabannya Imam Abu Bakar bin Ayyash adalah alladhi idza dhukiratil hawa atau dhukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Sunni, seorang sunni ahlu sunnah adalah seorang yang apabila disebut sebuah hawa nafsu atau sebuah kebid'ahan, maka lam yata'assab, dia tidak akan fanatik terhadap bid'ah tersebut sama sekali. Dia tidak akan marah. Ini ahli sunnah. Perhatikan yang dimaksudnya ya kaum muslimin. Ahli sunnah itu ya kaum muslimin yang ada di benak dia, yang ada dalam hati dia, kewajiban ittiba wajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada di benak dia dalam hidup dia itu, istiqamah di atas siratul mustaqim. Terus suatu hari kaum muslimin, kalau seandainya dia jatuh pada sebuah penyimpangan, ya, jatuh pada sebuah kesalahan, kemudian ditegur, diingatkan, atau diterangkan bahwa yang sepertinya adalah bid'ah atau sesat, maka walaupun itu tadinya dia melakukannya, lam yata'assab, dia tidak akan fanatik, dia tidak akan mengambil langkah, ya biar saja walaupun saya salah, biar saja walaupun itu bid'ah, tetap saja akan saya lakukan. Tidak. Begitu dia ditegur bahwa dia salah, begitu dia diingatkan bahwa yang dia lakukan adalah penyimpangan, langsung dia tinggalkan. Tidak ada sama sekali rasa berat untuk meninggalkan hawa nafsu atau kebid'ahan-kebid'ahan itu, karena dia adalah sosok ahli sunnah. Bisa dipahami hadirin? Dia mungkin jatuh pada sebuah bid'ah, na'udzubillah min dzalik, bid'ah khawarij, karena dia tidak paham umpamanya. Begitu diingatkan, malah dia mengatakan, jazakallah khair, terima kasih banget. Diingatkan kalau tadi saya menyimpang, walhamdulillah, mulai kali ini saya tinggalkan itu. Ini ahli sunnah. Tidak ada ta'asub sama bid'ah. Dikasih tahu bahwa kamu telah jatuh pada pemikirannya Al-Halabi. Kamu telah jatuh pada pemikirannya Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Atau kamu telah jatuh pada pemikirannya Yahya bin Ali Al-Hajuri. Ya, bahwa gurumu telah salah. Ini kesalahannya. Disebutkan dengan detail. Diingatkan secara ilmiah. Maka jikalau dia adalah ahlu sunnah, dia tidak akan ta'asub, fanatik kepada walaupun yang dikritik adalah gurunya. Dia akan tetap meninggalkan kalau itu memang batil. Bisa dipahami ini kaum muslimin? Ya. Tetapi kalau dia bukan ahlu sunnah, kepentingannya lagi bukan membela yang sunnah. Kepentingannya bela gurunya. Lawang saya, muridnya Muhammad Al-Imam, ya tetap saja akan saya bela. Walaupun Muhammad Al-Imam ini sudah ditahdir oleh para ulama, wong guru saya umpamanya, guru niku digugulan ditiru. Paham jenengan bahasa itu? Aslinya bagi. Niku. Kaum muslimin jami'an, ada seorang diingatkan begini-begini, langkahmu salah, kemudian kau membela yang salah. Ini bukan al-sunnah. Syekhunduru barakallahu fikum. Bedanya antara sunni, orang yang di atas sunnah, dengan yang di atas bid'ah. Orang yang di atas bid'ah diingatkan, mas jenengan jangan melasemen. Ya. Wong Islam tapi perbuatannya jauh dari Islam. Orang Islam tapi ajarannya ini tidak pernah Rasulullah sebutkan dalam satu riwayat pun. Saya ingatkan kamu, saya tegur, saya ingatkan bahwa ini adalah sesuatu yang bid'ah. Ini mungkar. Diterangkan secara ilmiah, mendetail. Ya, dengan keterangan yang gamblang dan jelas. Tetapi karena memang dasar dia adalah ahlul bid'ah, prinsip dia bukan lagi sunnah, memang ahlul bid'ah dia, Pak. Ya, dia tetap akan ta'asub, fanatik kepada kebid'ahannya, walaupun sudah diingatkan dan dijelaskan secara detail tentang kebid'ahannya, tetap saja dipegangi erat-erat oleh dia. Ini sifat ahlul bid'ah. Tidak peduli salah atau benar, sesuai sunnah atau tidak. Wong saya bukan ahlu sunnah yang mikirin amat sunnah. Saya ahlul bid'ah, ya tetap saya pegangi bid'ah. Nah, seperti itulah mereka. Bisa dipahami ya hadirin? Ya. Walaupun sudah jelas itu syirik. Sudah jelas. Tapi karena memang dia bukan ahlu sunnah, ya dia tetap akan lakukan. Kasihan. melihat dari sisi ini kasihan orang jahil itu memang membinasakan kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab An-Nuniyah beliau, al-jahlu da'un qatilun wa shifau amrani fi tarkibi muttafiqani. Kebodohan itu adalah penyakit yang membinasakan. Karena itu jenengan jangan membiarkan diri ini antum untuk jahil, Pak. Jangan biarkan untuk jahil. Bodoh tidak tahu apa-apa, jangan. Kebodohan itu membinasakan. Wa syifa wa amrani fi tarkibi muttafiqani. Dan obatnya ada dua. Yang kedua-duanya harus dilakukan bersamaan. Nasu minal Qur'ani atau nasu minas sunnah. Wa tabibu dzakal alim rabbani. Nas dari Al-Qur'an atau nas dari As-Sunnah. Karena ini berkaitan dengan penyakit kebodohan, obatnya Al-Qur'an dan As-Sunnah, butuh dokter wa kaum muslimin. Dokternya adalah ahlul ilmi. Rabbani yang mengamalkan ilmunya. Ini dia. Jangan kita, saya jahil, saya tak berobat sendirilah, baca ayat sendiri, hadis sendiri, cerna sendiri. Jangan, Pak. Itu bisa menyebabkanmu salah paham terhadap ayat dan salah dalam penerapan terhadap ayat. Dan itu sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepada beliau Al-Qur'an beserta tafsirannya. Kenapa? Karena tafsiran Al-Qur'an tidak bisa hanya mengandalkan akal. Ini. Allah berfirman, "Wanzalna ilaika dzikra litubayyana ma nuzila ilaihim." Kami turunkan juga kepadamu adzikra, itu sunnah, untuk kau jelaskan tentang isi Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat manusia melaluimu. Sehingga kalau belajar sendiri, tahu belajar sendiri, Pak, bahasanya apa? Otodidak. Ya. Otodidak ini menghasilkan dedek, Pak. Tahu dedek menyenangkan? Makan ayam. Kenapa? Coba lo di sini. Ini ayat bagaimana? Ayat ini bagaimana? Oh, ayat ini berbenturan dengan ayat ini. Bingung orang itu. Satu mengatakan Allah beristiwa di atas ars. Dia dapat ayat yang lainnya dalam surat Al-Hasyr atau surat Al-Hadid. Allah katanya, "Wa huma kum aina ma kuntum." Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana ayat ini? Mana yang benar? Oh, kayaknya yang benar ini. Ayat ini sudah salah berarti. Yang benar ayat yang ini. Jahil. Ayat Al-Quran tidak ada yang berbenturan satu dengan yang lain. Tapi karena belajar sendiri akhirnya bingung, kacau balau. Kan itu butuh yang namanya mengobati kejahilan. Duduk di hadapan seorang yang alim, yang akan membinamu, diberikan resepnya, peresep. Satu resep demi resep, ilmu demi ilmu, sesuai dengan tahapan-tahapan yang dibutuhkan olehmu. Tidak digelontorkan sekaligus, tetapi bertahap demi tahap. Bisa dipahami hadirin? Ini ahlu sunnah, tidak ada ta'assub kepada bid'ah satupun. Ahlu sunnah kaum muslimin, masih ada pembahasan ini. Jikalau gurunya salah, kita punya guru, punya ustaz, punya syekh. Jikalau ternyata Allah takdirkan, ya, ustaz kita menyimpang, ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita sudah mendengar bahwa Pak ustaz kita ini dinasihati, diingatkan, ditegur, tapi tetap saja di atas pemikirannya yang sudah menyimpang. Maka sebagai ahlu sunnah, yang dikedepankan adalah ittiba' sunnah, mengikuti sunnah, bukan mengikuti gurunya. Contoh misalnya adalah Ja'far Umar Talib. Pernah mendengar nama ini? Yang ditanya sudah pernah mendengar enggak, bukan berjabat tangannya Pak atau melihat. Masya Allah, sudah pernah melihat. Ja'far Umar Thalib terkenal sekali. Beliau bahkan menduduki pang. Pang berapa? Pang 5. Laskar jihad dulu. Karena dia lebih dari 5, akhirnya pang 7 dan pang 8. Semplak Pak pangnya. Patah, jatuh dia. Kelebihan pang. Ya. Perhatikan kaum muslimin, di saat beliau dinasihati dengan lemah lembut oleh para ulama, Syekh Rabi berbicara ini itu di. Walhasil dia tidak mendengarkan nasihat para ulama kita, maka yang kita ikuti adalah yang sunnah. Kita tidak ta'asub, tidak fanatik kepada seorang ketika yang memang sudah ada kesesatannya. Ini ahli sunnah. Beda dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah gurunya itu tidak pernah salah Pak. Ahlul bid'ah itu punya dua pasal. Pasal pertama, guru atau ustad atau pimpinan tidak pernah salah. Pasal yang kedua, kalau ada kesalahan lihat pasal pertama. Karena itu nanti akan menyambung kepada pembahasan berikutnya. Halaman berikutnya ada pembahasan di dalam manhaj ahlu sunnah ada ilmu bernama tahdzir. Pembahasan luasnya al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang apa? Yang munkar. Begitu ditegakkan ilmu ini dengan baik, selalu mendakwahkan yang hak dan mengingatkan dari yang batil. Yang hak diterima, yang batil ditolak. Selalu seperti itu dalam ahlu sunnah. Seorang itu ketika menyampaikan yang hak diterima, ketika menyampaikan yang batil ditolak. Ini manhaj kita dari zaman Nabi sampai hari ini, sampai yaumul kiamah. Kalau antum ahlu sunnah, maka akan menegakkan ini. Maka mereka akan mentahdir kebatilan. Mentahdir itu artinya apa? Memperingatkan umat dari kesesatan. Memperingatkan umat dari penyimpangan. Diperingatkan. Diperingatkan bahkan nanti akan datang kalau ada waktu. Bahwasanya mentahdir itu bukan hanya menyebut sifat penyimpangannya, tetapi sampai disebut orangnya, agar umat berhati-hati dari dia dan menjauhinya. Ini manhaj yang hak Pak. Demi menyelamatkan umat agar jangan jatuh pada kesesatan, maka disebutkan kesesatan itu apa saja, kebatilan itu apa saja, terus sebagaimana Nabi amar ma'ruf dan nahi munkar, dan itu adalah dakwah. Menyelamatkan umat dari orang-orang yang sesat disebutkan hasal banna, disebutkan Syaikh Tilmizani Rabbani, dan disebutkan pula tokoh-tokoh Syed Qutb, disebutkan pula disebutkan tokoh-tokoh ahlul bid'ah agar kita menjauhinya. Ini yang hak, agar jangan tertipu manusia dan jangan mengikuti yang batil. Tetapi manhaj ini tidak pernah ada pada ahlul bid'ah ya kaum muslimin. Ahlul bid'ah yang terorganisasi atau tidak terorganisasi, pada mereka tidak akan ada bid'ah. Karena bawahan harus mengikuti atasan. DPC harus mengikuti. DPD, DPD mengikuti. DPW, DPW mengikuti. DPP, DPP mengikuti. Ada lagi di atasnya Pak? Embok ada. Terus. Atasan menentukan apa. Bawahan harus mengatakan ya. Atasan, pimpinan pusat, ya, pejabat teras. Pejabat teras tahu Pak? Iya. Ada pejabat dapur, ada pejabat ruang tengah begitu Pak ya. Ya. Kalau pejabatnya mereka sudah menentukan hukumnya begini, maka sampai bawahan harus mengatakan begitu pula, walaupun itu sesat. Atasan mengatakan harus menentukan dengan hisab. Ya? Jangan dengan hilal. Menentukan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Dzulhijjah dengan hitung menghitung dengan hisab kata mereka. Maka sampai bawahan pun menentukan dengan hisab. Walaupun sudah terbantahkan dan tidak bisa berbicara, tapi dipaksakan. Saya kan bawahan. Atasan mengatakan apa, ya saya ikuti atasan. Itulah tipikalnya mereka, hizbiyun, ahlul bid'ah. Sehingga kalau atasannya nyemplung neraka, bawahnya pun ya ikut serta masuk neraka. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada tahdzir. Bawahan tidak pernah mentahdzir atasan. Bawahan tidak pernah mengkritik atasan. Fadhi ikhwan, na'udzubillahi min dzalik. Kita masuk yang berikutnya. Tanda-tanda ahlul bid'ah yang belum tadi kami sampaikan. Di antara tanda-tanda ahlul bid'ah, berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi nomor 204. Bagi yang punya bukunya silakan dilihat. Alamatu alil bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athari. Tanda ahlul bid'ah itu adalah mereka mencela ahlul athar. Mereka mencela dan menghinakan ulama ahlus sunnah. Coba perhatikan kaum muslimin, ulama itu ada dua, ulama sunnah dan ulama bid'ah. Ya? Sehingga kalau antum mendengar, mereka juga mengatakan kami punya ulama. Ya betul, ulama bid'ah. Ya? Guru-guru mereka ulama menurut mereka. Ulama itu diketahui dari silsilah, dirosah pendidikan dia. Siapa gurunya dia? Terkenalkah? Dalam kitab Mahiyah Salafiyah dibawakan ucapan Imam As-Safarini, ungkapan yang sangat bagus sekali. Untuk menentukan si A ini ahlu sunnah atau tidak, dilihat siapa gurunya. Mati lampu. InsyaAllah dengar ya Pak ya. Ya. Yang umahat? Hah? Ya dengar. Relinya mati. Iya. Oh, pakai streaming. Iya. Atau kalau enggak, antum sebagai suaminya nanti menyampaikan. Jadi antum kan ustadz bagi istri masing-masing. Begitu. Saya ini ustadzmu loh, Dek. Wah, gitu. Nah. Nanti sampaikan ya. Jangan ya ustaz, kita tanggung jawab di hadapan Allah terhadap istri dan anak kita ya kaum muslimin. Antum harus jadi ustaz. Kita lanjutkan. Di antara tanda-tanda ahlul bid'ah adalah mereka mencela ulama ahlus sunnah. Ulama ahlus sunnah itu siapa? Seorang yang diketahui dari gurunya. Gurunya siapa? Gurunya siapa lagi? Terus diketahui. Bagaimana sepak terjangnya dia? Syuhidalahu bisunnah, dipersaksikan bahwa dia di atas sunnah atau tidak? Itu dirinci kaum muslimin. Sepak terjangnya, ceramahnya, dakwanya, kitabnya, tulisannya. Diteliti. Diakui oleh ulama yang satu zaman atau ulama yang sebelumnya. Mendapatkan tazkiyah. Rekomendasi, pujian. Tetapi yang paling penting adalah dianya sendiri membuktikan bahwa dia adalah seorang yang alim sunni salafi. Ini yang menjadi panutan. Adapun kalau ada seorang guru, seorang ustaz, seorang syekh, seorang tokoh, pengajar, pendidik, tidak diketahui gurunya siapa dan kemudian dia sepak terjangnya juga tidak diketahui, pendidikannya bagaimana, ya, apalagi muncul dari dia satu kebidahan, maka tidak boleh bagi kita untuk mengambil ilmu darinya. Nah, diantara tanda ahlul bid'ah adalah menjelek-jelekkan ulama ahlus sunnah. Seperti menghina Syekh bin Baz, ulama buta. Memang beliau buta. Dan buta ini bukan sebagai penghinaan kepada beliau. Waikum muslimin, Syekh bin Baz buta. Umur 25 tahun. Tetapi apa yang beliau hafalkan dari semenjak itu, beliau ingat sampai tua. Bahkan beliau bisa menyebutkan di antara yang beliau ingat adalah nomor buku atau buku dan nomor halamannya. Syekh bin Baz, ulama besar yang diakui oleh ulama sebelumnya dan ulama sezaman, bahkan ulama setelahnya. Syekh Ibnu Utsaimin dicela oleh mereka harakiyun, ya, mereka ikhwan muslimin mencela Syekh Ibnu Utsaimin. Di antaranya adalah Salman Auda, Safar Hawali dan anak buahnya mendudukkan Syekh Ibnu Utsaimin sebagai ulama haid dan nifas. Anak ketika di Saudi mendapatkan orang-orang yang sangat ta'asub kepada Salman Auda, mereka mengatakan Salman Auda, Safar Hawali, ulama besar, ulama internasional, adapun Syekh bin Baz adalah ulama seperti ini, sangat jelek dan buruk. Apalagi Syekh Rabi dikatakan ulama penjilat negara. Penghinaan dari kalangan mereka, mereka harakiyun terhadap ulama kita. Di antaranya di negeri kita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kita bisa membaca karya tulis beliau Kitab Tauhid Kasybuhat. Kita bisa membaca karya beliau Ulusulu Salata dan berbagai macam karya-karya yang lain. Kita bisa tahu tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari buku-buku beliau. Kita bisa tahu itu, wahai kaum muslimin. Tetapi dasar memang ahlul bid'ah, benci kepada ahlus sunnah, maka mereka pun melontarkan kebenciannya kepada para ulama dengan menyudutkan dan melabeli dengan label-label yang buruk, tanpa mau tahu tasabbut dan tabayun kepada karya-karya karangan beliau. Ini dia. Begitu memang sudah dari zaman dulu kala, sampai layumin hada, sampai akan datang, ahlul bid'ah adalah orang-orang yang mencela ulama ahli sunnah. Yang berikutnya nomor 205. Berkata Ahmad ibn Sinan al-Qattan, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahla al-hadith. Tidak ada satupun ahlul bid'ah di alam bumi ini kecuali dia pasti membenci ahlul hadith. Ini. Tidak ada satupun ahlul bid'ah di muka bumi ini kecuali mereka pasti membenci ahlul hadith. Masih lanjutan ucapan beliau. Faidabtada'ar-rajulu nuzi'at halawatul hadithi min kalbihi. Barakallahu fikum. Kata beliau, apabila ada seorang yang membikin-bikin bid'ah, maka akan dicabut dari hati dia rasa suka terhadap hadis. Akan dicabut dari hati dia rasa senang dengan sabda Rasul. Sehingga ahlul bid'ah jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah. Jauh mentatabuk, mempelajari isinya dengan tafsir para ulama zaman dulu. Tidak mau membaca hadis, enggak suka. Yang mereka lakukan ini, itu, ini, tidak ada sunnahnya. Ya. Bahkan mereka lebih suka dengan nyanyi-nyanyi. Ya, sampai-sampai organ tunggal naik musola, langgar-langgar masjid-masjid, ya, tinggal ditambah dengan gitar listrik sudah jadi bang-bang seperti itu pak, ya, tinggal itu aja yang belum masuk, genderang gambren sudah masuk, naudzubillah, mereka sukanya seperti itu, ya, pengajiannya berisikan seperti itu, wa kaum muslimin rahim jami'an. Karena apa? Kalau mereka berhasil mendidik umat mereka dengan ilmu, niscaya tidak akan ada orang suka dengan bid'ah. Kemudian berikutnya, ya kaum muslimin, tanda al-bid'ah yang lainnya. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin, nomor 209. Kita loncati karena masih terlalu banyak. Berkata Syekh Muhammad Ibni Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ahlul bid'ah itu memiliki beberapa tanda-tanda diantaranya. Disebutkan tiga. Annahum yattasifuna bighairil islami wa sunnati bima yuhdithunahu minal bid'il qaliyati wal fi'liyati wal aqdiyati. Ahlul bid'ah itu mereka akan menjuluki, menamai diri-diri mereka dengan nama selain Islam dan selain sunnah, tetapi mereka menamai diri mereka dengan bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan. Apakah itu bid'ah yang berupa ucapan, ataukah bid'ah yang berupa amalan, ataukah bid'ah yang berupa keyakinan? Antum perhatikan kaum muslimin, bedanya di sini. Mulai terasa panas. Kalimantan panas memang ya. Sana juga panas, Pak. Sama aja. Antum perhatikan, dan ini mungkin yang terakhir. Hampir 6:30. Juga hampir habis suaranya. Bedanya, Syekh mengatakan yang pertama tadi, ahlul bid'ah adalah orang-orang yang menamakan diri mereka itu tidak dinamakan dengan Islam atau dengan sunnah, tetapi diri mereka menamakan dengan apa? Dengan bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Undur barallahu fikum. Misal contohnya, Asy'ariyah diambil dari nama guru mereka Abul Hasan Al-Asy'ari, yang menjadi nama ciri khas mereka, nama gurunya. Sehingga berbondong-bondong warga mereka, pengikut mereka, dinisbatkan kepada sang guru mereka. Anda harus mengikuti Abul Hasan Asy'ari, karena Anda seorang Asy'ari. Terputus di situ agama mereka. Demikian pula dengan Abu Mansur Maturidiyah, orang-orang yang mengikuti faham Maturidiyah. Demikian pula dengan Jahmiyah, mereka mengikuti orang yang bernama Jahm Ibn Safwan. Ini contoh-contoh al-bid'ah yang menamakan diri mereka dengan nama tokoh-tokoh mereka. Ada al-bid'ah yang menamakan diri mereka dengan sikap dan perbuatan, atau para ulama yang menyebutkan mereka dengan itu. Nama mereka Syiah, Tasyayyu', ini mengikuti fahamnya Abdullah bin Sabah. Mereka disebut oleh Ja'far Sadiq, ya, atau Ali bin Hussein ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Nah, sedikit lupa di situ, nanti ditabuti. Mereka datang kemudian ditanyakan kepada orang tersebut, Ali bin Hussein atau Ja'far Sadiq, ana lupa, apa pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Maka beliau merahmati Abu Bakar, merahmati Umar. Kemudian mereka menolak pendapatnya seorang imam ini. Penolakan tersebut terkenal dengan kalimat rafadtumuni fa antum hina idin rafidah. Kalian menolak aku, maka dari semenjak ini kalian disebut dengan kaum Rafidah, mereka bangga dengan nama itu. Rafidah. Mu'tazilah, pengikutnya Wasil bin Adha, dikatakan Mu'tazilah karena dia i'tazala an majlisi Al-Hasan Al-Basri. Wasil bin Adha dulunya berguru kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama zaman tabi'in. Kemudian Wasil bin Adha menyendiri dan keluar dari majlis Imam Hasan Al-Basri. Dia menyendiri dengan alam pikirannya, mengambil ilmu dari alam pikirannya, menghukumi A, B, C, D dengan akal pikirannya. Kemudian dia mendakwahkan pikiran tersebut. Maka orang memberikan nama kepada mereka, dia adalah kaum Mu'tazilah. Fahad ikhwan. Atau zaman-zaman sekarang ini, mereka ikhwanul muslimin atas bikinannya Hasan al-Banna, Jamaatul Tabligh atas bikinannya Muhammad al-Iskandahlawi, kaum Sufi ada yang mengikuti tokohnya, ada juga mengikuti catatarannya An-Naqsabandiyah, Naqsabandi, sebuah negeri terlahirnya bid'ah ini, Satariyah, karena mereka memang ketika beragama dengan ditutupi sutur Satariyah, Juftiyah, Hasafiyah, ini Khalidiyah, semua sekte dinisbatkan kepada pembikinnya masing-masing. Itu cirinya ahlul bid'ah. Sehingga mereka hendak apa-apa? Mengajak umat untuk ikut satu sekte dan mengkultuskan gurunya. Di kotak. Nah, sudah. Kamu di sini. Tidak diajarkan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat. Tidak ada kewajiban mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Tidak. Anda kewajiban mengikuti kami sebagai gurumu. Terus seperti itu sampai pada tingkatan yang ada pada mereka. Beda hanya dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah nama pertamanya adalah Islam. Di zaman itu Islam, sampai hari ini pun Islam agama kita. Tetapi yang dimaksudkan bagaimana kau ganti dengan Sunnah, karena di waktu itu kaum muslimin sudah banyak jumlahnya. Muslimin berwarna-warni. Muslimin ada yang paham Qadariyah, Amr bin Ubaid, ada lagi kaum muslimin tetapi dia khawarij, oh muslimin tetapi ini. Maka para ulama di zaman itu melahirkan satu nama. Perhatikan namanya di waktu itu, namanya adalah As-Sunnah. Islam yang hak adalah Islam yang mengajak pada sunnah Nabi SAW. Adapun khawarij ini Islam tapi batil, ini letak batilnya. Adapun Mu'tazilah muslimin tapi mereka batil, letak batil di sini. Terus disebutkan yang hak Islamnya sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Nama sunnah adalah mengingatkan kaum muslimin kepada sunnah Nabi, bukan kepada per individu orang, bukan pada wadah tersendiri, organisasi tersendiri. Tidak. Tetapi manusia diajak kepada Islam yang sesuai dengan sunnah. Begitu semua harus sudah tahu bahwa sunnah itu hak. Sunnah. Semuanya mengaku sunnah. Begitu muncul ahlu sunnati wal jamaah, semuanya mengaku ahlu sunnati wal jamaah. Ahlu sunnati wal dimana-mana ahlu sunnati wal jamaah. Ada juga yang menyingkat jadi aswaja. Macam-macam. Hadirin kaum muslimin jami'an. Maka para ulama menyebutkan dari Islam, sunnah, ahlu sunnati wal jamaah, muncul kalimat salafi. Salafi itu bukan sebuah nama orang individu tertentu, bukan sebuah wadah tertentu. Salafi ini adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah membisikkan kepada Fatimah sebuah kalimat, isbiri, ittaqilla wasbiri, fa inna ni'mat salafi ana laki. Ni'mat salaf ana laki. Bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah engkau Fatimah, sesungguhnya sebaik-baik salafmu adalah aku. Sehingga manhaj ini, manhaj salaf, mengambil dan mengikat umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat, bukan pada bid'ah. Bisa difahami hadirin? Faham atau tidak? Dengar apa enggak suaranya, Pak? Dengar, Bok? Enggak dengar. Aduh, enggak bisa keras lagi, Pak. Faham kata ya, Ikhwan? Sungguh sangat jelas bedanya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ini yang disebutkan pertama dari ucapannya Syekh Muhammad Ibn Salathaymin, tetapi sudah jam 5:30 pas. Selesai Bok Pak? Bok, kasihan antum. Terucapin nanti duduk terus, enggak gerak-gerak. Ya, Bok pengen ngadeg, pengen berdiri. Apa? Nyala. Wah. Iya. Oh, bukan terlambat, Pak. Jamnya sudah pas 5:30. Ini dia. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah akan kita lanjutkan ba'da salat Isya. Mudah-mudahan antum bisa hadir kembali di tempat ini untuk melanjutkan sesi terakhir dalam pembahasan kitab ini insyaallah. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.